Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih tentang jenazah. Wa an Ali radhiyallahu an annahu kabbara ala Sahal ibn Hunayf sittan wa qala innahu badri. Rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari. Dari Ali bahwa beliau salat jenazah menyolati Sahal bin Hunayf, dan di situ Ali takbir 6 kali. Kemudian beliau katakan beliau termasuk Badri, ini yang ikut dalam perang Badar. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ali bin Abi Thalib ma'ruf khulafa Rashidin yang keempat setelah terbunuhnya Utsman. Almarhum dalam hadis disebutkan Ali takbir terhadap jenazah Sahal bin Hunayf 6 kali dan beliau katakan Badri. Pernyataan beliau adalah Badri. Kemungkinan pertama karena Sahal seorang sahabat yang ikut perang Badar, maka ijtihad Ali takbir 6 kali untuk lebih banyak doa yang dipanjatkan untuk jenazah ini, karena kita tahu ikut perang Badar merupakan keistimewaan tersendiri, dan ulama Ahlussunnah dalam memposisikan para sahabat Rasul SAW termasuk yang memiliki keutamaan adalah Badriyun, para sahabat yang ikut perang Badar, karena enggak sama dengan yang lain. Bahkan Allah katakan lakukan apapun itu semau kalian, aku telah ampuni kalian. Almuhim karena keistimewaan itu, maka Ali radhiyallahu an berijtihad takbir 6 kali agar lebih banyak doa untuk jenazah Sahal bin Hunayf. Yang kedua, kemungkinan kedua Ali takbir 6 kali untuk menjelaskan bahwa demikian kebiasaan Rasulullah SAW jika menyolati jenazah ahli Badar. Jika memang riwayat tentang itu kuat seandainya, maka ya itu yang pasti dipilih oleh Ali, karena beliau tahu Rasul kalau menyolati sahabat yang ikut perang Badar 6 kali takbirnya. Tapi jika memang riwayatnya tidak sampai sahih, maka kemungkinan pertama yang lebih kuat bahwa ini ijtihad Ali terhadap sahabat yang ikut perang Badar agar lebih banyak doa untuknya. Kan kita tahu doa adalah syafaat telah lalu bagi jenazah yang meninggal. Al-Muhim Ali adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang kita diperintah, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Pegang oleh kalian, amalkan oleh kalian sunnahku, kata Rasul, dan sunnah para khulafa rasyidin, termasuk Ali. Maka yang beliau amalkan termasuk sunnah. Termasuk kita dianjurkan untuk mengambil dan mengamalkannya. Dengan demikian hadis menunjukkan bolehnya takbir sholat jenazah lebih dari 4 kali, bahkan sampai 6. Hadis Ali. Hadis juga menjelaskan kepada kita orang yang melakukan sesuatu, suatu amalan, yang amalan itu bisa mengundang kontroversi. Orang akan bertanya-tanya karena menyalahi keumuman, menyalahi kebiasaan yang diketahui orang. Dalam hal ini misalnya sholat jenazah yang ma'ruf atau yang diketahui yang sering 4 takbir. Nah, ini kok Ali sampai 6? Maka diterangkan oleh Ali kenapa beliau lakukan itu. Karena sahal adalah badri, artinya beliau ingin agar lebih banyak doa dipanjatkan untuk jenazah sahal, sehingga tertepis dengan itu suudzon, buruk sangka, atau kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin orang bertanya-tanya, dan suara-suara sumbang, apa-apaan ini, dari mana ini itu. Dengan adanya klarifikasi dari Ali, selesai, terjawab seluruh kemungkinan dan suara negatif itu tertepis. Demikian sunnahnya. Karena jika yang semacam ini orang lakukan sesuatu menyalahi keumuman yang ma'ruf, kemudian dia diam, akan mengundang tanda tanya dan bahkan tuduhan yang tidak-tidak bagi orang. Dan mungkin wajar orang menuduh atau bersuara sumbang terhadapnya, karena memang menyalahi kebiasaan. Ajaran mana lagi ini? Model apa lagi ini? Dari mana ini? Tidak pernah kita tahu yang semacam ini. Kalau orangnya diam, ya terus tuduhan negatif itu akan lekat padanya. Dan jangan salahkan orang, karena memang kamu melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip nyeleneh, menyalahi kebiasaan, sementara kamu gak ngasih klarifikasi bahwa ini aku lakukan karena begini, ada hadisnya, ada penjelasannya, begini, begitu yang seharusnya. Makanya Ali memberi penjelasan. Ali gak diam. Ali katakan karena sahal adalah badri. Nah, selain daripada itu juga ulama sebutkan kalau kamu diam akan menjadi rekor buruk bagimu di kemudian hari. Apapun yang kamu lakukan, orang akan pandang negatif. Bahas paling itu nyeleneh juga. Hatta kali itu kamu benar, orang akan gak bisa terima. Itu fulan ma'ruf senengnya yang aneh-aneh, senengnya menyalahi ini itu. Ditolak. Makanya perlu adanya penjelasan. Induk dalam perkara ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Sofia bintu Huyai, istri beliau radhiyallahu anha. Kemudian ada dua sahabat Ansar melihat, maka mereka menghindar dan cepat lari atau menjauh. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, ala rislikuma innaha Sofiyah, jangan tergesa-gesa kalian, kata Rasul. Kalian jangan menjauh atau menghindar. Perlu kalian ketahui, kalian berdua ketahui bahwa ini Sofia, ini istriku. Artinya posisi itu bisa mengundang tanda tanya dan bisikan syaitan. Makanya ketika mereka tanya, kif ya Rasulullah, Rasulullah katakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrod dam. Syaitan itu mengalir pada tubuhmu bersama dengan aliran darah kalian. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi kulubikuma syarran. Dan aku khawatir syaitan hembuskan kejelekan pada diri kalian berdua. Bisa-bisa kalian berburuk sangka kepada Rasul. Dua Ansor ini tadi. Siapa perempuan itu? Malam-malam Rasul bersama wanita, siapa ini? Bisa diolah oleh syaitan. Mungkin semula orang gak mungkin ini itu. Tapi namanya syaitan berkembang dan ini. Nah, untuk memutus semua itu, Rasul beri klarifikasi, ini Sofia yang bersamaku, perlu kalian tahu, ini istriku. Makanya Rasul gak diam dan tidak membiarkan orang menyimpulkan sendiri, tapi beliau memberi penjelasan. Maka demikian sunahnya orang yang di mauqi'ut tuhmah, yang di posisi bisa tertuduh. Kalau bahasa hukum, alibi itu bisa menuju padanya. Oh, dia pelaku, dia yang begini, dia yang begitu. Orang harus beri klarifikasi, menjawab dan menepis semua itu. Enggak, bukan saya begini, ini begini dan begitu. Ada klarifikasi sehingga orang gak berburuk sangka padanya. Gak dibenarkan untuk diam. Apalagi posisimu itu posisi yang memang mengundang tuduhan, mendatangkan su'udzon orang padamu. Dan wajar orang su'udzon. Memang posisi-posisi yang riba, posisi yang meragukan. Kedua, ini juga mengajarkan kepada kita tidak semestinya seorang muslim melakukan hal-hal yang bisa mengundang su'udzon pada dirinya. Artinya semestinya itu dia hindari sebisa mungkin perkara yang tidak perlu dia lakukan, bisa dia hindari. Bukan suatu darurat yang begitu amat harus dia lakukan. Karena kalau dia lakukan kontroversi, kalau dia lakukan ada tuduhan padanya, toh dia gak ngelakukan gak ada ruginya bagi dia, maka lebih baik dia tinggalkan perkara itu. Gak ada madharatnya juga bagi dia kalau gak dia lakukan, maka lebih baik dia hindari, ketimbang nama baik dia yang jadi taruhan, kehormatan dia yang menjadi taruhannya. Jangan kamu katakan, gak mungkin orang suudzon padaku, gak mungkin orang menuduh diriku karena aku adalah fulan dan fulan, orang tahu ketakwaanku, istiqomahku. Siapa bilang? Rasul SAW kurang apa? Seorang Rasul masih memberi klarifikasi. Ala rislikuma innaha safiyya. Syaitan enggak tebang pilih. Nah, ketika ingin merusak dan memperkeruh hubungan, ada saja jalan yang dia dapati untuk itu. Al-muhim, intinya selama kamu bisa menghindar, hindari itu lebih baik. Posisi atau perbuatan yang mengundang suudzon pada dirimu, yang orang akan berburuk sangka menuduhmu yang tidak-tidak. Dan jangan salahkan orang, salahnya mereka sendiri, ada apa? Kamu yang salah, karena kamu membiarkan dirimu di posisi yang memang mesbu, posisi yang samar, abu-abu. Ya orang gak salah kalau kemudian suudzon dan duga yang tidak-tidak. Kamu semestinya bisa terhindar dari itu. Kalaupun mau tidak mau dan memang terpaksa kamu harus lakukan, ya berilah klarifikasi, beri penjelasan agar orang tidak suudzon padamu dan syaitan tidak punya peluang untuk membisikkan yang tidak-tidak. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Intinya hadis Ali menunjukkan bolehnya takbir jenazah 6 kali. Boleh. Nah. Dan semacam ini misalnya kalau seandainya diamalkan, ya perlu diberi penjelasan kepada umat, kepada jamaah. Karena seperti tadi, ini juga tidak ma'ruf di kalangan awam. Perlu diberi penjelasan, ini dilakukan, dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi, menantu Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, yang kita juga diperintahkan untuk mencontoh beliau. Nah, demikian. Artinya dengan itu, dengan bimbingan ini, kita terbebas dari dua kejelekan atau kekurangan. Yang pertama, melakukan itu tanpa ada penjelasan, tanpa ada pengajaran, tidak diberi pencerahan orang, ini akan mengundang kontroversi seperti tadi, dan itu gak baik. Tidak pula kemudian gak usah diamalkan sudah, sehingga seperti terbuang ini sunnah hanya karena dalih gak ma'ruf ini, gak dikenal orang ini itu. Kemudian juga ditinggalkan, gak pernah dipegang, gak pernah diamalkan sama sekali. Ini juga gak baik. Karena sunnah ketika itu beraneka ragam, yang semestinya diamalkan masing-masingnya, terkadang begini, terkadang begitu, sebagaimana sunnah lakukan. Ada yang 4 kali takbir, ada yang 5 kali takbir, ada yang 6 kali takbir, masing-masingnya diamalkan, tapi dengan memberi penjelasan. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab fi takbiratil ula, rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Rasulullah SAW terbiasa takbir pada jenazah kami, yang salat jenazah, 4 kali. Dan beliau baca Fatihah di takbir yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif, dikatakan oleh Hafidh. Dari jalan Syafi'i juga Imam Baihaqi riwayatkan, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Uqail, didhaifkan. Wa an Talhah ibni Abdullah ibni Auf radhiyallahu an qala sallaitu khalfa ibni Abbas ala janazah faqara Fatihatal Kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah, rahul Bukhari. Aku salat, kata Talhah, di belakang Ibnu Abbas kalau jenazah, dan beliau baca Fatihah. Kemudian Ibnu Abbas katakan, sengaja aku lakukan untuk kalian tahu, agar kalian tahu ini sunnah. Hadis di Bukhari. Hadis Ibnu Abbas memang kita dapati marfu hukman, hukumnya marfu sampai ke Rasulullah SAW, walaupun tidak jelas-jelas disebutkan, dan itu sahih di Bukhari. Adapun riwayat Jabir marfu sharih, jelas-jelas sampai ke Rasulullah, karena Rasulullah, walaupun dhaif sanadnya. Ini Al-Hafidh ingin menguatkan bahwa bacaan Fatihah itu ada di sholat jenazah. Diriwayatkan dalam hadis marfu, walaupun sanadnya dhaif, tapi dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas. Selain daripada itu, memang masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Enggak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Tidak sah salat orang. Salat apa? Salat apapun. Masuk di dalamnya salat fardu, masuk di dalamnya salat sunnah, termasuk di dalamnya salat jenazah. Enggak sah kalau tidak baca Fatihah. Masuk di dalamnya sholat berjamaah, masuk di dalamnya sholat sendirian, masuk di dalamnya imam, masuk di dalamnya makmum, semua sholat. Gak sah kalau kamu tidak baca Fatihah. Syahid termasuk jenazah masuk di dalamnya. Maka dengan itu Fatihah harus dibaca dalam sholat jenazah. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa bacaan Fatihah berarti rukun di dalam sholat. Namanya rukun, kalau itu enggak ada maka batal amalannya, enggak sah, tidak bisa digantikan. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas juga mengajarkan kepada kita, seorang alim, orang yang berilmu, terkadang butuh untuk terang-terangan mengajarkan dengan keras, artinya dengan suara lantang, agar orang tahu dan mengerti. Bahwa ini ada di dalam sunnah. Karena zahir riwayat Ibnu Abbas tampak kalau beliau menjaharkan bacaan Fatihahnya. Ini kayak sholat maghrib, isya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, dan seterusnya. Sehingga orang kan dengar, loh, baca Fatihah Ibnu Abbas. Makanya di akhir kata Ibnu Abbas, sengaja aku lakukan agar kalian tahu bahwa ini sunnah bacaan Fatihah, bukan sunnah hukumnya diamalkan berpahala ditinggalkan mengapa, bukan, tapi yang dimaksud begini ajaran Rasulullah SAW, bahwa dalam sholat jenazah harus ada bacaan Fatihah, terutama ketika orang banyak nggak tahu, orang banyak jahil, perlu seorang alim menampakkan seperti apa bimbingan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar orang tahu, terutama ketika orang itu didengar, ketika orang itu punya kedudukan dan di mata orang sebagai panutan lah. Berarti ini ajaran Rasul. Ibn Abbas baca Fatihah, ditiru. Maka penting untuk dicontohkan. Dan seperti Ibn Abbas atau riwayat Jabir, walaupun itu di sanad yang dhaif, bahwa itu adanya di takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar, kamu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, sampai amin. Hadis Jabir memang lemah, tapi tadi dikuatkan Ibnu Abbas. Juga kalau dilihat maknanya sama seperti apa yang Aisyah katakan. Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah berkata, kana Rasulullah yaftatihu shalah bit takbir wal qiraah walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah kalau sholat memulai dengan takbir, kemudian bacaan Fatihah. Dalam sholat apapun itu kebiasaan Rasulullah SAW. Permulaan sholat itu dibuka dengan Fatihah. Maka termasuk dalam sholat jenazah pun demikian, takbir pertama yang dibaca adalah Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah. Wa an Auf ibn Malik qala shalla Rasulullah ala janazah fa hafidtu min du'aihi. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah salat kepada jenazah dan aku hafal doa yang dibaca oleh Rasulullah terhadap jenazah ini. Artinya ini sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang diajarkan untuk mendoakan jenazah. Sebelum ini mungkin, bahwa tempat doa ini adalah pada takbir yang ketiga. Pada takbir yang ketiga, karena takbir kedua tempat untuk sholawat kepada Rasul SAW. Takbir pertama tadi Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kemudian kamu takbir lagi, Allahu Akbar, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamid majid. Allahu akbar, takbir yang ketiga, baru doa ini. Qala, yang dihafal oleh Auf bin Malik, doa Rasulullah, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, jenazah ini. Wa'afihi wa'afu anhu, beri dia afiah dan ampuni dia. Wa'akrim nuzulahu, dan muliakan turunnya ke kubur. Wa'asik madkholahu atau mudkholahu, luaskan tempat baginya. Wa'asilhu bilma'i wa'thalji wal-barat, cuci dia, bersihkan dengan air, es dan embun. Wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu minad danas, sucikan dari kesalahannya seperti baju putih disucikan dari noda. Wa abdil hudaran khairan min dari, dan gantikan untuknya tempat tinggal lebih baik dari tempat tinggalnya semula di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan gantikan untuknya keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantikan untuk dia pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Pada lafaz ini, zaujan khairan min zauji, terjadi khilaf di kalangan ulama ketika jenazah itu jenazah wanita perempuan. Apakah lafaz ini juga dibacakan untuknya, terutama ini, zaujan khairan min zauji, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, ataukah tidak? Tidak dibacakan, karena wanita kalau dia bersuami, maka suami dia di dunia itu suami dia di akhirat, di jannah. Maka bagaimana mungkin didoakan gantikan untuknya pasangan yang lebih baik dari pasangan dia di dunia, sementara dia punya suami. Sebagian ulama berijtihad dari situ, maka gak perlu dibaca kalau itu perempuan. Jenazah wanita muslimah tidak didoakan dengan lafaz ini, zaujan khairan min zaujihi. Tetapi wallahu alam, sebagian ulama lain membantah, enggak tepat kalau dikatakan demikian. Ini enggak perlu dibaca. Karena penggantian tidak harus penggantian secara a'yan, artinya orangnya diganti, pasangannya berubah sama sekali diganti, enggak harus. Penggantian wa abdilhu bisa juga penggantian sifatnya saja. Hanya tetap suami dia, ya suami dia yang di dunia, tetapi yang dirubah sifatnya. Artinya kalau mungkin selama di dunia suami dia ini mungkin kurang ketaatannya, kurang kesolehannya, diganti nanti di jannah suami-suami dia tetap, tapi jauh lebih soleh, lebih taat, begitu. Orangnya tetap gak akan berubah, tapi sifatnya yang berubah jauh lebih baik. Kriteria yang ada itu yang berubah, dan itu termasuk perubahan. Gak harus orangnya yang berubah. Nah, maka dengan itu tetap dibaca kalaupun itu jenazah muslimah. Di surat Ghafir Allah sebutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga jannah adn yang telah Engkau janjikan untuk mereka, dan yang soleh dari orang tuanya, istrinya, dan anak keturunannya. Almem, dengan itu hukum asalnya ya tetap apa yang dibaca oleh Rasul, dibaca oleh umatnya pula. Maka hatta itu muslimah perempuan, itu tetap didoakan zaujan khairan min zauji, gantikan untuknya pasangan yang lebih baik dari pasangan dia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke surga. Wa qihi fitnatal qabr wa adzaban nar, dan lindungi, jaga dia dari azab kubur dan azab neraka. Hadis sahih Muslim. Di dalam hadis ada beberapa lafaz yang perlu dipahami. Yang pertama, wa'afihi wa'fu anhu. Afihi dari afiyah, mu'afat, afiyah, yang dimaksud afiyat, dimintakan afiyat dari dosa yang mungkin dia lakukan. Jika jenazah ini punya dosa, beri dia afiyat, ini selamatkan, jangan engkau azab karena dosanya, diberi afiyah. Wa'fu anhu, dan maafkan atau ampuni dia, yang dimaksud diampuni jika jenazah ini kurang atau menyia-nyiakan selama hidup dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Mungkin dia sholat misalnya, tapi males sholatnya, gak mau berjamaah di masjid, tunda-tunda, diundur waktunya, subuhnya jam 7, zuhurnya jam 2:30. Walhasil, didoakan wa'fu anhu, agar diampuni oleh Allah dari kekurangan-kekurangan dia dalam pelaksanaan yang wajib. Nah. Wa'afihi wa'afu anhu. Kemudian wa'akrim nuzulahu, muliakan kedatangan dia, dihormati ketika dia telah diletakkan di kubur. Nuzul ini semula jamuan untuk tamu, itu nuzul. Makanya rumah dalam bahasa Arab disebut juga manzil, karena tamumu ketika masuk kamu jamu, kamu hormati, kasih teh, kopi, makanan, kue, dan lain sebagainya, sediakan tempat tinggal, kasur, kamar diwangikan, dirapikan dan lain sebagainya. Artinya akrim nuzulahu, jenazah ini ketika nantinya diletakkan di kubur, kita berdoa memohon kepada Allah untuk dihormati jamuannya. Dalam artian makna dari doa ini dihormati, dimuliakan oleh Allah, diberi banyak pahala, dimuliakan. Tentunya itu perkara gaib, tapi yang jelas kita memohon kepada Allah untuk dihormati dan dimuliakan. Kalau tamu saja ke rumah kita manusia yang penuh kekurangan, kita hormati. Tadi kita beri jamuan, makanan, minuman. Kalau misalnya dia bermalam, ya kita beri tempat yang layak di rumah kita, ya kan? Kamarnya kita rapikan, kita wangikan, bersih. Itu tamu kita, kita hormati. Gak ingin, kita gak mau tamu ini kecewa karena gak kita jamu dengan layak, tempat yang kotor, kumuh. Terlebih ini, nah, kita mohon kepada Allah untuk menghormati jenazah saudara kita ini. Wa wasi' mudkhalahu atau madkhalahu, dan luaskan tempat baginya. Doa ini kita mintakan kepada Allah agar jenazah ini tempat masuknya ya kuburnya, lahatnya, ketika dia dimasukkan di situ diluaskan, diluaskan, dilonggarkan baginya. Tentunya ini juga perkara gaib. Karena kalau secara materi atau kasat mata, yang kubur seperti itu cuman paling 2 meter atau berapa kali berapa 60 mungkin ke dalamnya, juga seperti itu diluaskan ke arah mana, itu secara kasat mata gak mungkin. Tapi ini perkara gaib, diluaskan sehingga jembar, luas, longgar kubur itu bagi mayit. Nah, dilonggarkan baginya. Ini makna wasi' madkhalahu atau mudkhalahu, sehingga si mukmin atau jenazah saudara kita ini diberi kelonggaran, diluaskan tempat baginya. Gaib, gaibi, perkara gaib yang kita berharap dan memohon kepada Allah agar benar-benar dilonggarkan dan diluaskan tempat baginya di dalam kuburnya. Dan Allah Maha Kuasa, enggak ada yang sulit, enggak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.